Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu berkaitan dengan babul imamah, bab tentang imamah ataupun imam di dalam sholat. Nah, di dalam bab ini disebutkan di dalamnya tentang adab-adab seorang imam dan makmum, dan apa yang menjadi kewajiban bagi imam dan makmum, dan juga apa yang dianjurkan bagi imam dan makmum. Nah, di dalam bab ini pula dijelaskan tentang keterkaitan antara imam dengan makmum. Artinya imam dan makmum itu saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga imamah itu merupakan nizam ataupun sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita ya secara praktek ya, dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia dan sangat tinggi. Nah, di antara tujuan-tujuan daripada imamah itu adalah berkaitan dengan masalah ketaatan terhadap seorang pemimpin ya, dan juga mengikuti ya pemimpin di dalam permasalahan-permasalahan seperti jihad fi sabilillah, seperti itu. Nah, demikian pula dengan adanya sistem kepemimpinan ini ya, menjadi satu apa namanya hal yang dipraktekkan di dalam permasalahan askariyah ataupun militer ya, ataupun di dalam peperangan seperti itu ya. Nah, sehingga apa, ini akan melatih kita untuk berlapang dada ya, dan juga untuk memiliki persamaan di antara satu dengan yang lainnya. Yang mungkin agak sulit itu adalah dipimpin. Kalau memimpin mungkin relatif lebih mudah ya. Tetapi kalau dipimpin itu sesuatu yang sangat sangat sulit ya. Apalagi mungkin kalau yang memimpin itu adalah orang yang lebih muda dari kita, orang yang lebih junior dari kita ya, kadang-kadang sulit ya bagi orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih senior untuk dipimpin oleh orang yang lebih muda seperti itu. Nah, sehingga apa, dengan adanya sistem kepemimpinan ini melatih kita untuk memimpin sekaligus untuk apa, dipimpin ya, karena banyak pelatihan kepemimpinan tapi tidak banyak latihan apa kedipimpinan gitu kan. Jadi melatih untuk kita dipimpin itu tidak ada pelatihannya, tapi yang ada adalah pelatihan kepemimpinan seperti itu ya. Nah, sehingga apa, antara ya junior dan senior itu ya memiliki persamaan ya. Kemudian antara orang kaya dan orang fakir, orang yang mulia ataupun orang yang apa namanya rendah hati ya, ini memiliki persamaan di dalam masalah apa, kepemimpinan seperti itu ya. Dan maksud yang paling tinggi daripada sistem kepemimpinan ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu sistem kepemimpinan yang paling kecil adalah berkaitan dengan masalah imamah di dalam salat seperti itu. Nah, hadis yang ke-72, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayyu hawwilallahu ra'sahu ra'sal himar aw yaj'alallahu suratahu suratal himar. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah takut orang yang menegakkan kepalanya sebelum imam menegakkan kepalanya. Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala himar, atau Allah akan merubah bentuknya menjadi bentuk himar. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan tentang bahwasannya seseorang itu dijadikan imam di dalam sholat untuk diikuti. Ya, artinya apa? Setiap gerakan-gerakan imam itu harus diikuti setelah imam itu melakukan gerakan tersebut. Ya, artinya apa? Sesudah imam melakukan gerakan, barulah makmum melakukan gerakan. Ya, kenapa? Karena orang yang berada di belakang atau orang yang disebut makmum itu adalah orang yang mengikuti gerakan imam. Ya. Nah, sehingga kalau ada makmum yang mendahului gerakan imam, maka hilanglah maksud dari sholat berjamaah tersebut. Ya. Nah, sehingga apa? Di dalam hadis ini ada satu ancaman yang sangat keras bagi orang yang menegakkan kepalanya sebelum imam menegakkan kepalanya. Ketika apa? Sujud ataupun bangun dari sujud ataupun bangun dari ruku. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepalanya seperti kepala himar, atau Allah akan menjadikan bentuknya sebagai bentuk himar ataupun keledai. Ya. Nah, artinya apa? Ya, himar itu ya, itu adalah gambaran yang paling jelek menurut orang Arab. Ya, jadi ketika orang Arab melihat ada orang yang mungkin bodoh ya, ndablek seperti itu, maka mereka menyebutnya dengan perkataan, dengan ungkapan apa? Himar. Ya, seperti itu. Karena memang binatang himar itu binatang yang seperti itu, ya, ndableknya seperti itu. Nah, sehingga apa? Ketika seseorang itu mendahului gerakan imam, nah ini menunjukkan ndableknya orang tersebut. Ya, sehingga apa? Orang Arab itu ya menyamakan orang yang ndablek itu dengan himar atau dengan keledai. Nah, sehingga apa? Rasulullah SAW memberikan ancaman kepada orang yang mendahului gerakan imam, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepalanya itu seperti kepala himar, atau Allah akan menjadikan bentuk badannya itu seperti bentuk himar. Ya, sehingga apa? Mendahului imam itu termasuk ya bentuk ya, kalau dalam bahasa Arab itu ya apa namanya, ya mungkin kasar ya, ya bentuk apa namanya, ya ndableknya, ya ndablek orang tersebut seperti itu. Ya, karena memang nanti ya walaupun dia itu mendahului gerakan imam, dia itu pasti nanti akan salamnya bersama-sama dengan imam. Ya, artinya apa? Tidak ada faidahnya dia itu mendahului gerakan imam, karena sholatnya nanti selesainya pun sama-sama. Ya, artinya tidak mungkin makmum itu sholatnya selesai duluan. Artinya apa? Tidak ada manfaatnya seorang makmum itu mendahului gerakan imam. Nah, kemudian ya di dalam pembahasan ini disebutkan tentang perbedaan pendapat ulama tentang makmum yang mendahului gerakan imam. Para ulama sepakat diharamkannya seorang makmum mendahului gerakan imam berdasarkan hadis ini. Ya, sehingga hadis ini menyebutkan adanya apa? ancaman. Nah, ketika seseorang itu diberikan ancaman, ya, baik melalui Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menunjukkan bahwasanya perbuatan itu sesuatu yang diharamkan. Nah, akan tetapi para ulama berbeda pendapat apakah sholatnya itu batal ataukah tidak ketika seorang makmum mendahului gerakan imam. Nah, maka jumhur ulama berpendapat bahwasannya sholatnya itu tidaklah batal, ya, tetapi apa, dia berdosa, ya, berdosa karena apa, mendahului gerakan imam, ya. Nah, tetapi apa, salah seorang imam madhab yang bernama Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyatakan di dalam satu tulisannya, ya, laisa liman sabaqal imam salatun. Jadi tidak ada salat bagi orang yang mendahului gerakan imam. Artinya apa? Salatnya batal. Ya. Nah, sehingga apa? Murid-murid Imam Ahmad mengatakan man sabaqa imamahu bi ruknin karuku'in aw sujudin fa 'alaihi ay yarji'a liya'ti bihi ba'dal imam. Ya. Jadi barang siapa yang mendahului gerakan imam dalam masalah rukun seperti ruku ataupun sujud, maka baginya harus kembali lagi. Ya. Kembali lagi apa? Untuk melakukan hal tersebut, ya, setelah imam. Jadi kalau misalkan imam masih ruku, ya, masih ruku, kemudian apa? Dia mau bangkit dari ruku. Nah, tetapi apa? Seorang makmum itu sudah mendahului gerakan imam, bangkit dari ruku. Maka dia harus kembali lagi apa? Ruku, dan menunggu sampai imam itu sudah selesai, ya, bangkit dari ruku, baru setelah itu dia bangkit dari ruku. Ya, jadi harus mengulangnya seperti itu. Fa illam yaf'al amdan, kalau dia itu melakukannya atau tidak melakukannya, tidak mengulang lagi secara sengaja, hatta lahiqahul imamu fih, sampai dia itu apa? Ya, mendahului imam di dalam masalah tersebut, batalat salatuhu, maka apa? Batallah salatnya. Nah, menurut Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Basam, beliau menyebutkan yang sahih, ya, apa yang disebutkan di dalam risalah atau tulisan Imam Ahmad bahwasannya kalau seorang makmum itu, ya, sengaja untuk mendahului imam, maka batallah sholatnya. Ya, jadi sengaja, menyengaja mendahului gerakan imam. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada ancaman bagi orang yang mendahului gerakan imam, dan ancaman itu, ya, menunjukkan satu larangan, dan larangan itu berarti bahwasannya sholat yang dilakukan adalah tidak sah ataupun batal. Nah, kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, diharamkan, ya, menegakkan kepala di dalam sujud sebelum imam. Dan ancaman di dalam hadis ini menunjukkan larangan tersebut. Kenapa? Karena sesuatu yang diancam, ya, maka itu menunjukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Ya, apalagi apa? Di dalam ancaman ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merubah orang tersebut, ya, kepalanya itu seperti kepala himar, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, mendahului imam ini tidak hanya pada satu gerakan saja, tetapi di dalam seluruh gerakan di dalam sholat, Ya, walaupun dalam hadis ini hanya dijelaskan satu gerakan, yaitu apa? Ketika imam itu bangkit dari ruku ataupun bangkit dari sujud. Tetapi sesungguhnya ya setiap gerakan imam itu maka seorang makmum harus mengikutinya dan tidak boleh mendahuluinya. Ya. Jadi ini tidak hanya dalam masalah kias atau dianalogikan saja, tetapi juga ada riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari hadis Abu Hurairah secara marfu'an. Alladhi yakhfa' wa yarfa' qabla al-imam innama nasiyatuhu biyadi syaitan. Jadi orang yang tersungkur ataupun menegakkan kepalanya sebelum imam, maka nasiyah, jadi ubun-ubunnya itu berada di dalam genggaman tangan syaitan. Ya. Kenapa? Karena mendahului gerakan imam ini juga termasuk di dalam apa? Ya, godaan syaitan ya yang dihembuskan oleh kepada orang yang salat. Ya, sehingga akhirnya apa? Itu bisa mengakibatkan ya salatnya batal. Kemudian yang ketiga, ya, wajibnya makmum mengikuti imam di dalam salat. Ya. Nanti dan kalau kita lihat dalam hadisnya adalah apa? Yang mesti atau yang wajib untuk kita ikuti adalah gerakan yang termasuk di dalam rukun. Ya, gerakan yang termasuk di dalam rukun. Jadi tidak setiap gerakan imam itu harus diikuti. Ya. Seandainya imam itu memiliki pemahaman bahwasannya ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir memberikan isyarat ya dengan menggerak-gerakkan telunjuk. Misalkan. Jadi imam ini memahami ketika tasyahud awal tasyahud akhir telunjuk itu harus digerak-gerakkan begini. Ya. Nah, maka apa? Makmum tidak wajib mengikuti apa? Gerakan imam dengan cara seperti ini. Ya. Kenapa? Karena menggerak-gerakkan ya jari ya ketika tasyahud awal tasyahud akhir itu bukan termasuk di dalam apa? Di dalam rukun di dalam salat. Ya. Atau mungkin ada lagi permasalahan ketika misalkan ya imam sudah rakaat terakhir. Kemudian ketika duduknya dengan duduk tawaruk ya seperti tasyahud akhir sementara makmum ada yang masbuk ya ada yang masbuk, apakah ya nanti cara duduknya mengikuti cara duduk imam ataukah tidak, karena bagi yang bersangkutan belum rakaat yang terakhir karena dia harus menyempurnakan ya rakaat yang tertinggal seperti itu. Nah, tentu apa? Ya, dalam masalah ini ya yang perlu untuk diikuti adalah rukunnya saja. Artinya ketika imam dalam posisi duduk, ya maka makmum pun dalam posisi duduk. Tetapi bagaimana cara duduknya disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Ketika itu imam rakaat terakhir sedangkan makmum belum rakaat yang terakhir. Nah, sehingga apa? Walaupun duduknya berbeda, misalkan apa? Imam duduk tawaruk, makmum duduk ya, iftiras, maka apa? Itu tidak termasuk orang yang ya tidak mengikuti imam. Karena dalam hadisnya kaitannya mengikuti imam itu di dalam apa? Di dalam rukun. Ya, nanti kita akan bahas pada hadis berikutnya. Nah, kemudian ya, ancaman bagi orang yang mendahului imam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah ya bentuk dirinya seperti bentuk himar. Ya. Kenapa? Karena antara dirinya dengan himar itu ya sama dan serupa dalam bukan dalam fisik tetapi apa dalam sikap dan sifatnya ya. Nah, disebutkan di sini apa fil baladah wal ghaba ya, artinya apa dalam apa kebodohannya seperti itu. Kenapa? karena orang yang mendahului gerakan imam, ya, seandainya dia itu mengetahui, ya, bahwasannya apa, dia itu tidak akan pernah selesai mendahului imam. Artinya apa? Walaupun dia itu mendahului gerakan imam, tetapi apa? Dia tahu bahwasannya selesainya sholat itu, ya, tidak akan pernah selesai duluan daripada imam. Nah, sehingga apa? Apa yang dilakukannya itu satu hal yang tidak ada manfaatnya ataupun sia-sia. Nah, inilah yang menunjukkan, ya, kebodohannya dan yang menunjukkan lemah akalnya. Ya, seperti itu. Berbeda nanti kalau misalkan seorang makmum itu, ya, memiliki hajat, memiliki kebutuhan yang sangat mendesak. Kemudian ketika dia sholat berjamaah, ternyata imamnya membaca surat yang panjang. Tetapi apa? Karena ada seorang makmum yang memiliki hajat dan harus buru-buru, ya, maka apa? Ketika itu boleh baginya untuk memutuskan keluar dari jamaah. Artinya keluar dari sholat berjamaah. Kemudian dia sholat sendiri, ya, dengan apa? Dengan ringkas. Seperti itu. Karena apa? Ketika itu dia dalam kondisi yang terburu-buru. Ya. Nah, jadi apa? Boleh kita keluar dari jamaah, dari sholat berjamaah karena satu kebutuhan, satu keperluan, seperti itu. Daripada sholat berjamaah kemudian kita terburu-buru tetapi imamnya panjang, seperti itu. Ya, kadang-kadang apa? Ngedumel. Ya. Tapi kalau orang yang biasanya sudah terbiasa dengan kebiasaan makmum, ya, ketika banyak makmum yang berdahem atau batuk itu biasanya sudah isyarat. Itu biasa begitu. Kalau sudah nah, itu sudah isyarat seperti itu. Oh, berarti ini kepanjangan, seperti itu. Ya. Nah, memang ya harus menyesuaikan dengan kondisi apa? Ya, imam dan makmumnya, seperti itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, ketika seorang makmum itu memang memiliki kebutuhan yang mendesak, dia boleh untuk keluar dari jamaah. Ya, kemudian sholat sendiri, ya, dengan ringkas, baru setelah itu dia menyelesaikan kebutuhannya. Ya. Kemudian yang ke-6, tadullu musabaqatul imam ala rahbati fi isti'jalil khuruj minas shalah. Jadi apa? Orang yang mendahului gerakan imam ini menunjukkan keinginan yang sangat besar untuk segera selesai dari sholat. Walaupun sebetulnya tidak akan pernah selesai sebelum imamnya selesai. Tetapi apa? Itu menunjukkan adanya rahbah, adanya keinginan dia itu ingin segera selesai dari sholat. Nah, maka apa? Ini merupakan satu penyakit. Ya, satu penyakit. Nah, sehingga apa? Dawa'uhu ayyatadzakkar sahibahu. Maka obatnya adalah apa? Harus diingatkan. Ya, jadi kada orang yang sering mendahului gerakan imam ini satu penyakit dan itu harus diingatkan. Ya, diingatkan. Artinya apa? Mendahului imam itu tidak ada manfaatnya, ya, sia-sia, dan ini menunjukkan apa? Orang tersebut sebetulnya ingin segera apa? Selesai, ya, daripada mengerjakan sholat. Ya. Nah, kemudian, ya, ancaman yang ada di dalam hadis ini, ya, jadi al-wa'id, ya, jadi ancaman akan dirubahnya bentuk seseorang, ya, yang mendahului gerakan imam ini dengan bentuk himar, ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat mungkin, ya, sesuatu yang sangat mungkin, ya. Akan tetapi tidak ada riwayat ataupun berita yang menceritakan, artinya pernah terjadi ada orang yang mendahului imam kemudian tiba-tiba berubah jadi keledai misalkan, seperti itu. Itu tidak ada beritanya sampai sekarang, ya, walaupun apa, sesuatu yang sangat mungkin, ya, sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Ya. Artinya apa? Orang-orang yang menyalahi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sengaja, bisa jadi, ya, hukumannya, azabnya itu diterima di dunia. Ya, diterima di itu bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Sehingga walaupun ini sesuatu hal yang sangat mungkin, tetapi ya belum ada berita ataupun riwayat yang ya menjelaskan tentang terjadinya, artinya ada orang yang mengalami ancaman seperti itu. Nah, kemudian wa yahtamilu ayyarji'am al-ma'na min tahwilus surah ila tahwilin nahirah. Nah, jadi mungkin saja ancaman ini sebetulnya bukan ancaman secara hakiki, tetapi ancaman secara apa? Maknawi. Artinya, ya, sifat dan karakternya itu seperti sifat dan karakter keledai. Ya. Nah, sehingga apa? Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, ada apa namanya? Satu bangsa yang Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan hukuman, ya, ketika melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bentuk, ya, kera dan babi. Ya. Jadi apa? Bangsa Bani Israel itu pernah diberikan larangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengambil ataupun menangkap ikan pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu menjadi hari suci bagi mereka, hari untuk beribadah untuk mereka. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Bani Israel itu, ya, membuat satu siasat. Ya, caranya bagaimana? Ketika hari Jumat itu memasang jaring di laut. Kemudian hari Sabtu tidak menangkap ikan. Barulah ketika hari setelahnya dia menangkap ikan yang sudah berada di jaring. Ya, dengan mengatakan kami tidak menangkap ikan pada hari Sabtu. Nah, ini sebagai bentuk apa? Siasat. Nah, akhirnya apa? Ya, orang-orang yang melakukan pelanggaran oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, diberikan hukuman, diberikan azab, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu apa? Seperti kera. Ya, jadi apa? Betul-betul mereka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera selama 3 hari. Ya, di dalam tafsir dijelaskan selama 3 hari, baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Nah, jadi apa? Ya, dalam masalah ini memang ada contohnya, artinya ada sekelompok orang dari Bani Israel yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan kera oleh Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Ya. Nah, kemudian hadis yang ke-73. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fala takhtalifu alaihi fa idza kabbara faqabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu wa idza sajada fasjudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah seseorang itu dijadikan imam untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Jika ia bertakbiratul ihram, maka bertakbiratul ihramlah kalian. Jika ia ruku, maka rukuklah kalian. Jika ia mengatakan sami Allahu liman hamida, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana walakal ham. Jika ia sujud, maka sujudlah kalian. Dan jika ia solat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk semuanya. Kemudian di dalam hadis yang ke-74 dari Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Fasalla jalisan wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Fa asyara ilaihim an ijlisu. Falamma sarafa qala innama ju'ila al-imamu liyutamma bih." فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. Jadi hadis yang ke-74 ini menjelaskan ya, yang disebutkan oleh Aisyah oleh Anha, jadi Rasulullah SAW itu pernah sholat ya di rumahnya ketika dalam keadaan sakit, dan beliau sholat dalam posisi duduk. Kemudian orang-orang yang sholat di belakang Nabi SAW itu sholatnya dalam posisi berdiri. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat agar mereka itu duduk. Setelah Nabi SAW menyelesaikan sholatnya, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seseorang itu dijadikan imam untuk diikuti. Jika ia ruku, maka rukuklah kalian. Jika ia bangun dari ruku, maka bangunlah kalian. Jika ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Dan jika ia solat dalam keadaan duduk, maka solatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Nah, maka apa? Dua hadis ini menjelaskan tentang tata cara makmum mengikuti imam, ya, dan bagaimana cara mengikutinya. Dan Nabi SAW ya, memberikan satu petunjuk kepada makmum ya, dengan cara yang hikmah, di mana imam atau seseorang dijadikan imam itu untuk diikuti, sehingga tidak boleh seseorang itu menyalahi, menyelisihi gerakan imam di dalam gerakan sholat. Ya. Nah, ketika imam itu bertakbiratul ihram, maka apa? Makmum pun ikut bertakbiratul ihram. Ketika imam ruku, maka rukuklah setelahnya. Ketika dia ya, mengingatkan kalian ya, dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Ketika sujud, maka sujudlah. Ketika dia sholat dalam keadaan duduk karena sakit atau karena tidak mampu berdiri, maka sholatlah kalian dalam keadaan duduk ya, walaupun kalian pada saat itu mampu untuk berdiri. Nah, kemudian dalam hadis yang kedua disebutkan oleh Aisyah oleh Anha, ketika Nabi SAW itu sakit, kemudian hendak mengimami sholat, kemudian beliau sholat dalam keadaan duduk. Kemudian para sahabat ketika itu ya, menyangka karena mereka itu mampu untuk berdiri, maka mereka itu sholat di belakang Nabi dalam posisi berdiri. Kemudian setelah sholat, selesai sholat, Nabi SAW sebelum sholat, Nabi SAW mengisyaratkan kepada sahabat untuk duduk. Kemudian setelah sholat, Nabi SAW menyatakan bahwasannya seseorang itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka janganlah kalian itu menyalahi ataupun menyelisihi imam. Nah, di dalam hadis ini disebutkan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ini yang tadi saya jelaskan pada hadis sebelumnya. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang sahnya apa seorang makmum yang berniat sholat wajib ya, bermakmum kepada imam yang berniat sholat sunnah. Ya. Jadi imamnya niatnya sholat sunnah, tapi makmumnya niatnya sholat wajib. Ya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Dan itu mungkin sering terjadi ketika kita sholat sunnah, ya, rawatib ba'diyah, kemudian ada orang yang baru masuk untuk sholat, kemudian apa? Ya, berdiri di samping kita untuk menjadi makmum. Padahal kita sedang sholat sunnah, sedangkan makmum berniat sholat wajib. Nah, dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat. Ya, dalam madhab Malikiyah dan Hanafiyah dan juga yang masyhur di dalam madhab Hambali, ya, tidak sahnya, ya, sholat ketika imam dan makmum berbeda niat. Imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Nah, mereka beralasan dengan hadis yang sedang kita bahas. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih fala takhtalifu alaih. Jadi seorang itu dijadikan imam untuk diikuti, maka apa? Janganlah kalian itu menyelisihi imam. Ya, artinya apa? Ketika makmum niatnya sholat wajib, sedangkan imam niatnya sholat sunnah, berarti di sini sudah ada perbedaan apa? Niat. Ya, sudah ada perbedaan niat. Dan itu menurut mereka masuk di dalam hadis innama ju'ilal imam liyu'tamma bih fala takhtalifu alaihi. Nah, berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i, ya, ataupun juga Imam Al-Auza'i ataupun Imam At-Tabari yang mengatakan sahnya, ya, salat seorang makmum yang berniat salat wajib, ya, ketika bermakmum kepada imam yang berniat salat sunnah. Kenapa? Karena ada salah satu riwayat lain dari Imam Ahmad, dan ini dipilih oleh murid-muridnya seperti Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang beralasan dengan hadis Mu'adz, hadis yang muttafaqu alaih. Jadi kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u fa yusalli biqaumihi tilkas shalah. Jadi Mu'adz bin Jabal ketika sholat subuh itu bersama Nabi menjadi makmum. Ya, dia sudah sholat subuh. Kemudian ketika itu dia pulang ke kampungnya dekat sekitar kota Madinah. Kemudian di kampungnya dia itu apa? Mengimami sholat. Dia mengimami sholat. Artinya apa? Sholat yang kedua yang dilakukan oleh Mu'adz adalah sunnah, karena dia sudah sholat wajib bersama Nabi. Sedangkan sholat yang dilakukan oleh kaumnya ketika itu adalah sholat wajib. Ya. Demikian pula, ya, Imam Syafi'i beralasan dengan, ya, bahwasannya Nabi SAW itu pernah melakukan sholat, ya, dengan satu kelompok para sahabat dengan sholat khauf 2 rakaat, kemudian salam. Nah, setelah itu apa? Nabi SAW mengimami lagi dengan kelompok yang lainnya 2 rakaat, kemudian salam. Nah, ini menunjukkan bahwasannya, ya, sah kalau seorang makmum berniat sholat wajib sedangkan imamnya sholat sunnah, seperti itu, ya. Nah, kemudian, ya, ulama yang berpendapat bahwasannya sahnya makmum yang berniat sholat wajib bermakmum kepada imam yang berniat sholat sunnah, karena apa? Ulama-ulama yang berpendapat tidak sah, mereka justru menganggap sah kalau kebalikannya. Jadi kalau imamnya niat sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, ya, itu dianggap sah. Padahal sebetulnya tidak ada bedanya, ya, sama saja antara misalkan imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib, atau imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, kan sama saja. Di situ ada perbedaan apa? Perbedaan niat. Nah, sehingga apa? Pendapat yang mengatakan tidak sahnya adanya perbedaan niat itu adalah pendapat yang lemah. Kenapa? Karena ulama yang berpendapat tidak sahnya makmum yang berniat sholat wajib kepada imam yang berniat sholat sunnah justru mensahkan makmum yang berniat sholat sunnah kepada imam yang berniat sholat wajib. Nah, sehingga apa? Pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah apa? Sahnya orang yang sholat bersama imam yang memiliki niat yang berbeda seperti itu. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sudah masuk salat Isya apa ya? Sudah. Ya. Sebetulnya masih ada sedikit pembahasan tapi karena waktunya tidak mencukupi kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.